اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت هذا دواء على المنوشية دوين على الكفر من شرط نسب dan merau terhadap orang yang meninggal. Pertanyaannya bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dari mencela keturunan dalam hadis di atas dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah apabila seorang mencela perilaku anaknya yang jelek lalu mengaitkan sifat itu pada dirinya atau ibu anaknya termasuk dalam hadis ini? Yaitu adalah perbuatan yang salah tentunya mengait-ngaitkan. Tapi tidak ada kaitannya dengan hadis ini. Ya, hadis kaitannya dengan orang yang mencerca nasab seorang. Orang ini misalnya nasabnya bernasab fulani, dia tidak punya dalil, tidak punya ini, dia katakan kamu nasab kamu bukan di situ. Ya, kamu tidak termasuk keturunannya misalnya. Jadi mencerca nasab. Dan masuk juga menjelekkan nasab seorang, mencercanya. Iya. Adapun dalam masalah seorang anak berakhlak yang jelek, ya, kalau dia mengaitkan dengan dirinya dalam artian sadar dan berjelek dan ingin memperbaiki diri, ini mungkin karena kesalahannya dia mendidik salah, ya, atau mungkin dari keluarganya yang berperilaku salah dalam pendidikan sehingga anaknya bersifat seperti itu, ya, dari sisi ini adalah hal yang bagus kalau seorang menyadari kesalahan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua dan memperbaiki akhlak kita dan akhlak anak-anak kita.